Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan diri kami kepadamu, dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, yang menjauhkan kami darimu. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, cinta, ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu terlimpahkan kepada Anda semuanya kapanpun dan dimanapun Anda berada. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas dua permasalahan. Yang pertama-tama adalah berkaitan dengan bulan Februari, yang kedua berkaitan dengan bulan Safar. Yang berkaitan dengan bulan Februari, kita membahas tentang hari Valentine, dan berkaitan dengan bulan Safar, kita membahas tentang keyakinan bulan Safar adalah bulan turunnya bencana. Yang jelas di dalam Islam, akidah itu harus pasti. Harus jelas dan kita tidak boleh bimbang, tidak boleh ragu-ragu. Juga tidak ada istilah kompromi. Tidak ada istilah kompromi dalam masalah akidah, dalam masalah keyakinan. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Karena itu di dalam Al-Quran ada satu surat yang secara tegas membahas masalah ini, yaitu surat Al-Kafirun. Surat nomor 109. Yang berisi 6 ayat, dan surat ini adalah surat Makkiyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Mekah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hijrah ke Madinah. Surat ini juga disebut dengan surat Al-Ikhlas. Sama dengan surat Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad. Karena isinya sama-sama mengandung mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja, bertauhid yang murni dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu apapun. Surat Al-Kafirun ini juga selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sholatnya, yaitu di dalam sholat sunnah fajar atau sholat qobliyah subuh. Rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, beliau membaca surat ini, Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad. Demikian pula setelah selesai sholat maghrib, ba'diyah maghrib, dan setelah selesai tawaf, sholat sunnah tawaf. Sama. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita membaca dua surat ini, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, untuk memantapkan keyakinan kita dan untuk agar supaya akidah itu jelas dan pasti. Islam adalah Islam, selain Islam adalah kafir. Orang kafir itu dinamakan kafir karena mereka itu menutup telinga mereka, mata mereka, hati mereka daripada kebenaran. sehingga benar-benar tertutup. Sama dengan cover. Sampul itu namanya cover. Penutup buku namanya cover. Itu diambil dari bahasa Arab, kafir. Orang kafir menutup diri sehingga benar-benar tertutup. Tidak mau menerima kebenaran. Surat ini ada asbabun nuzulnya, sebab turunnya. Orang-orang kafir pada masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berupaya untuk menghalangi jalan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semampu mereka. Benar-benar berusaha menghalangi. Di antara cara yang mereka lakukan adalah cara kompromi. Dan ini menunjukkan kebodohan dan kebatilan mereka. Mereka datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengatakan, "Wahai Muhammad, ini ada solusi kompromi dalam agama kita. Kamu menyembah Tuhan kami dan kami pun nanti akan menyembah Tuhan kamu. Bagaimana pendapatmu, wahai Muhammad?" Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat ini. Tidak ada campur aduk agama itu. Hak adalah hak. Batil adalah batil. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Katakanlah, hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Penyembah Tuhan yang aku sembah. Untuk mulah agamamu dan untuk kulah agamaku. Jelas? Qul ya ayyuhal kafirun. Hai orang-orang kafir. Dinyatakan dengan lisan dan dengan hati, kamu kafir, kami Islam. Tidak ada campur aduk dalam agama. Orang Islam tidak akan pernah menyembah selain Allah dan tidak akan pernah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula orang yang kafir, yang musyrik itu, dia tidak pernah menyembah Allah dan tidak akan pernah menyembah Allah. Karena itu orang kalau menyekutukan Allah, berarti dia itu tidak pernah menyembah Allah. Walaupun dia rajin sholat, rajin puasa, zakat, sedekah, haji, umrah, semua ibadah dia lakukan, tapi dia syirik. Maka hakikatnya dia itu tidak pernah menyembah Allah. Allah tidak mau diduakan. Allah itu minta diesakan tauhid yang murni, tidak syirik. Jadi orang yang syirik itu dia tidak pernah menyembah Allah. Karena itu ditegaskan di dalam Al-Quran di surat Az-Zumar. Surat ke-39 Az-Zumar rombongan-rombongan. Ayat nomor ke-65. Dan 66. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Walaqad uhiya ilaika. Wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin balillaha fa'bud wa kum minasy syakirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kamu mempersekutukan Allah, pasti akan hapus semua amalmu. Dan pasti kamu termasuk orang-orang yang merugi. Karena itu hendaklah Allah saja yang kamu sembah. dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Ayat ini jelas ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para nabi sebelum beliau. Kalau berbuat syirik, maka amalnya hapus semuanya. Bayangkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rajin tahajud, rajin ibadah, semua kebaikan beliau lakukan dan beliau adalah pelopor kebaikan. Kalau berbuat syirik, amalnya hapus semuanya. Jadi jelas, orang yang berbuat kesyirikan itu berarti dia tidak pernah dan tidak akan pernah menyembah Allah selama dalam kesyirikannya. Dia batil semuanya. Karena itu ditegaskan di sini, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tidak ada campur aduk dalam masalah agama. Campur aduk agama tidak ada. Hak adalah hak, batil adalah batil. Jangan dicampur aduk antara yang hak dengan yang batil. Sebagaimana hari ini difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah. Ayat nomor 42. Al-Baqarah surat kedua, sapi betina. Ayat nomor 42. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Larangan mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Karena kalau dicampur adukkan antara yang hak dan yang batil, maka nanti dampaknya adalah yang hak itu disembunyikan. Yang hak disembunyikan. Yang hak itu malah dikalahkan dan yang batil dimenangkan. Ayat ini maknanya luas. Dan di antara makna ayat ini, kalau kita membaca tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya, jangan kamu campur adukkan antara agama. Terutama ditujukan kepada orang-orang ahli kitab, Bani Israel, yang mereka, terutama kepada Yahudi sekali, terutama sekali kepada Yahudi. Mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, padahal Nabi Musa selalu mewanti-wanti. Nanti kalau muncul Nabi akhir zaman, Muhammad SAW, kamu iman kepadanya. Tapi dia tidak mau beriman, mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, Tauratnya dirubah-rubah. Jangan campur adukkan tiga agama itu. Agama Samawi, agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ketiga agama ini dahulu serumpun. Sama-sama dari langit, agama Samawi. Sama-sama mempunyai kitab, sama-sama mempunyai nabi. Tapi Yahudi dan Nasrani sudah menyeleweng. Tidak tunduk, tidak patuh kepada ajaran para nabi mereka. Para nabi termasuk Nabi Musa dan Nabi Isa selalu mewanti-wanti umatnya. Nanti akan muncul Nabi akhir zaman, namanya Muhammad, namanya Ahmad. Munculnya di kota Mekah, sifatnya begini dan begitu, semuanya lengkap. Kalau dia muncul, kamu harus iman kepadanya. Tapi ketika kemunculan Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mau beriman, mereka kafir. Mereka mendustakan dan mereka menyimpang. Mereka berusaha mencampur adukkan antara hak dengan batil. Sehingga orang-orang Yahudi dan Nasrani sekarang ini bukan lagi pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa. Mereka sudah menyeleweng, melanggar, menyimpang. Bahkan kitab Taurat dan Injil yang ada sudah diselewengkan, ditahrif, dirubah-rubah. Ayatnya telah dipindah-pindah, dihapus, dikurangi, ditambahi, dan yang lainnya. Dan tidak bisa dibuktikan lagi keotentikannya. Karena ada upaya-upaya mengatakan tiga agama ini sama. Bahkan dahulu ada upaya membuat kitab, tiga kitab itu jadi satu. Taurat, Injil, Al-Quran jadi satu. Membuat rumah-rumah peribadatan di tempat-tempat umum, di airport misalnya. Ada masjid, ada gereja, ada sinagog. Tapi semua itu ditentang oleh kaum muslimin. Jangan campur aduk antara hak dengan batil. Islam-Islam, kafir-kafir. Harus jelas, harus tegas, akidah. Al-wala wal-bara'. Kepada siapa kita loyal, cinta, setia, dan kepada siapa kita barak, berlepas diri. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun sikap kita kepada non-muslim, itu juga telah dijelaskan. Jadi kalau agama, tidak ada toleransi dalam agama. Kalau sesama umat beragama itu telah dijelaskan pula di dalam Al-Quran, di antaranya di dalam surat Luqman. Surat Luqman, surat ke-31, ayat nomor 15. Di situ ada wasiat Luqmanul Hakim kepada putranya agar supaya berbakti kepada kedua orang tuanya, birrul walidain. Bagaimana kalau kedua orang tuanya itu kafir, mengajak anaknya kafir, syirik? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi 'ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Jelas dan tegas. Kalau ibu bapak yang kafir itu mengajak anaknya untuk kafir, untuk syirik, anak tidak boleh taat dalam kekafiran dan kesyirikan itu. Tapi dalam urusan dunia tetap baik. Dalam urusan dunia tetap baik. Hubungan tetap baik. Kedua orang tua menyambung silaturahim, minta bantuan dibantu. Agama sendiri-sendiri. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Bahkan pernah pada masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma didatangi oleh ibunya yang saat itu masih dalam keadaan musyrik. Ibunya meminta sesuatu, bantuan. Lalu Sayyidah Asma ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ibuku datang kepadaku minta bantuan, apakah boleh aku nyambung tali silaturahimku dengan ibuku?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qala na'am, sili ummak." Ya, boleh kamu, silakan kamu sambung tali silaturahim, tali silaturahimmu dengan ibumu. Silakan. Berbuat baik dalam urusan dunia diperintahkan. Tapi kalau akidah harus tegas, kafir-kafir, Islam-Islam, walaupun orang tuanya sendiri. Demikian pula ditegaskan di dalam surat Al-Mumtahanah. Surat ke-60, Al-Mumtahanah, perempuan yang diuji. Ayat nomor 8 dan 9. Allah Subhanahu wa taala membagi orang kafir menjadi dua kelompok. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humudz zalimun." Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ini ayat nomor ke-8. Orang kafir yang dia tidak memerangi kita karena agama, tidak mengusir kita, yang kemudian dikenal dengan kafir dzimmi, maka Allah tidak melarang kita, kita berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. Bahkan Allah suka, Allah cinta kepada orang-orang yang berlaku adil. Mereka baik, kita baik. Dalam urusan duniawi. Tapi di ayat 9 ditegaskan, sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusir kamu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi orang kafir yang jahat, yang memerangi kita karena agama, yang berusaha mengusir kita dari negeri kita, orang kafir harbi istilahnya. Orang kafir semacam ini kita dilarang oleh Allah menjadikan dia sebagai kawan kita, karena dia memerangi. Bahkan kalau kita menjadikan mereka sebagai kawan, berarti kita adalah orang-orang yang zalim sama dengan mereka. Jadi Islam itu adil ya, diperinci semuanya. Baik, ya baik. Enggak baik, ya kita enggak boleh menjadikannya kawan. Kemudian yang dilarang sikap kepada orang kafir adalah cinta. Mencintai orang kafir itu enggak boleh. Mencintai orang kafir enggak boleh. Kalau berbuat baik, ya silahkan. Dia baik, kita baik. Tapi mencintai masalah hati tidak boleh. Siapapun orang kafir itu, bagaimanapun juga dia adalah kafir. Orang kafir adalah memusuhi Allah, memerangi Allah dan Rasulnya, menentang Allah dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mujadilah. Surat ke-58, Al-Mujadilah. Wanita yang mengajukan gugatan. Ayat terakhir, ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, termasuk juga ibu-ibu, atau anak-anak, atau saudara-saudara, ataupun keluarga mereka sendiri. Jelas, orang kafir kita enggak boleh cinta, walaupun dia adalah bapak sendiri, ibu sendiri, anak sendiri, saudara sendiri, kerabat sendiri, family sendiri, kafir enggak boleh cinta. Cinta enggak boleh. Karena orang kafir itu adalah menentang Allah, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbuat baik, iya, cinta tidak. Berbuat baik urusan badan, materi, duniawi, silahkan baik. Tapi cinta hati tidak. Masalah cinta dan benci, manusia terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang yang kita mencintai mereka secara total. Yaitu orang-orang beriman, al-mu'minun al-khullas, orang-orang beriman, kita cinta total kepada mereka. Yang kedua adalah orang-orang yang kita di satu sisi mencintai mereka, di sisi lain membenci mereka. Yaitu al-mu'minun al-fusaq, orang beriman tapi yang fasik. Orang beriman tapi bergelimang dalam dosa, melakukan dosa-dosa besar. Atau terus-menerus dalam dosa. Di satu sisi kita mencintai dia karena keimanannya. Di sisi lain kita membenci dia karena kefasikannya. Yang ketiga adalah orang yang kita membenci secara total. Yaitu al-kufarul khullas, orang kafir, orang musyrik. Kita benci total, enggak boleh cinta. Karena dia menentang Allah, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbuat baik dalam urusan dunia silakan kalau mereka baik, tidak memerangi kita dalam agama dan tidak mengusir kita. Dari sini para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, cinta, ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu terlimpahkan kepada Anda semuanya kapanpun dan dimanapun Anda berada. Jelas sekali ya tentang kita bahas masalah Valentine. Valentine, hari Valentine. Katanya hari kasih sayang. Padahal kalau kita mau jujur, hari Valentine adalah hari pelecehan kehormatan. Pelecehan kehormatan. Pelecehan kaum perempuan. Hari yang menjadikan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Di dalam Islam hari kasih sayang itu tiap hari kasih sayang. Dengan istrinya, suami istri, dan yang diperbolehkan. Banyak di antara kaum muslimin yang memperingati hari Valentine. Padahal kalau kita melihat sejarahnya, sejarah Valentine. Disebutkan di dalam ensiklopedia Katolik, ensiklopedia Katolik ya, di dalam kitab mereka sendiri, bukan kitab kita. Jadi rujukannya dari mereka, yang mengatakan mereka. Ada beberapa versi tentang Valentine ini. Yang mana inti dari semua versi itu bahwa hari Valentine adalah hari memperingati seorang pendeta yang bernama Santo Valentino, yang mana yang hidup pada akhir abad ketiga Masehi, yaitu di zaman Raja Romawi Claudius II. Claudius II. Tepatnya pada tanggal 14 Februari 270 Masehi. Ada yang mengatakan 269 Masehi. Selisih satu tahun, tidak mengapa. Itu memperingati pendeta itu, Santo Valentino. Yang mana kemudian pada tahun 496 Masehi, di akhir abad ke-5, Paus Glasius I, Paus Glasius, pemimpin Bapak Suci orang-orang Nasrani, menjadikan hari Valentin ini sebagai perayaan Nasrani resmi, sebagai perayaan gereja resmi, yang dinamakan Saint Valentinus Day. Saint Valentinus Day, yaitu untuk mengenang pendeta Valentino ini, Santo Valentino, yang dikenal dengan hari Valentin. Jadi jelas, hari Valentin itu adalah hari perayaan resmi gereja orang Nasrani. Resmi. Yang mengatakan mereka dari sumber-sumber mereka sendiri. Padahal telah jelas, tadi disebutkan ayat-ayatnya, Qul ya ayyuhal kafirun dan seterusnya, jelas. Kita tidak boleh ikut serta acara perayaan-perayaan orang non-muslim. Demikian pula Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Orang yang menyerupai suatu kaum, yang tashabbuh kepada suatu kaum, berarti termasuk golongan mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengatakan bahwa umat Islam ini ingin mengikuti anak Yahudi dan Nasrani, ingin mengikuti mereka. La tattabi'unna sanana aw sunana man kana qablakum hadwal kudza fil kudza hatta law dakhalu juhra dubbin la dakhaltum. Kamu akan ikuti kebiasaan orang-orang sebelum kamu, yaitu Yahudi dan Nasrani, sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai mereka masuk lubang biawa pun kamu ikut, mengikuti. Termasuk di sini menyerupai tashabbuh. Jadi hukumnya para ulama mengatakan hukumnya adalah haram kita ikut serta dalam acara-acara Valentin atau acara-acara perayaan-perayaan umat non-muslim yang lainnya. Ini haram. Karena ketika kita mengucapkan selamat hari Valentin atau selamat perayaan-perayaan yang lainnya, Gong Chi Fa Choi dan yang lainnya, itu sama dengan kita merestui kekafiran, merestui kesyirikan. Sehingga kita pun mendapatkan dosa yang sangat besar. Karena kita merestui kesyirikan, merestui kekafiran. Subhanallah. Jadi yang benar, hari Valentin itu adalah hari pelecehan kehormatan. Hari perusakan kehormatan. Kita melihat peringatan-peringatan hari Valentin itu biasanya diekspresikan dengan dalam bentuk memakai pakaian atau apa saja yang berwarna pink. Yang berwarna pink, yang syarat dengan simbol love, cinta. Ya. Termasuk kalau ada orang Islam pakai jilbab, tanggal 14 Februari warna pink, ya sama dengan dia memperingati hari Valentine kalau sengaja pakai warna pink. Atau kirim kartu Valentine, atau kirim SMS Valentine, dan semisalnya ikut serta. Kita ikut serta dalam kebatilan, dalam kekafiran dan kesyirikan. Demikian pula ada yang lebih dari itu, mengadakan pesta-pesta, makan, minum, diiringi musik, dansa, dinyanyikan cara berpasangan, tembang kenangan, dan yang lainnya. Bahkan juga mabuk-mabuk, ekstasi, narkoba, khamr, dan seterusnya. Bahkan juga diakhiri dengan hubungan seks, bukan mahram. Laki perempuan, katanya cinta dikorbankan, kalau kamu cinta kepadaku, sekarang hari kasih sayang, maka berikan kepadaku kegadisanmu, diserahkan. Subhanallah. Jadi lebih tepat hari Valentin adalah hari pelecehan kehormatan. Benar-benar melecehkan kehormatan, merusak kehormatan, dan berbagai macam kerusakan-kerusakan yang lain pada hari Valentin ini. Mengirim kartu-kartu Valentine's card. Ya, kartu Valentin yang mana gambarnya itu bernuansa erotis dan pornografi. Ya, ini adalah mengeksploitasi ya, kaum perempuan, dan semisalnya. Karena itu tidak sedikit kegadisan-kegadisan yang hilang pada hari Valentine ini dan berdampak dengan dampak yang sangat buruk, melewatkan semalam suntuk untuk hari Valentine, mengekspresikan seks bebas, katanya itu adalah cinta, kasih sayang, mengumbar syahwat-syahwat rendah, tidak lebih daripada binatang. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, cinta, ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda semuanya kapanpun dan dimanapun Anda berada. Termasuk juga di sini adalah tentang bulan Safar. Ada yang punya keyakinan bulan Safar adalah bulan turunnya bencana. Ini juga keyakinan orang-orang jahiliyah. Keyakinan orang-orang jahiliyah. Islam datang memberantas. Bahkan di dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la adwa wala tirata wala hamata wala safar. Beliau meniadakan beberapa perkara, di antaranya tidak ada bencana turun bulan Safar, itu enggak ada. Semua bulan baik, semua hari baik, semua tanggal baik, semuanya baik. Yang penting kita taat kepada Allah, semuanya baik. Kalau kita maksiat kepada Allah, semuanya tidak baik. Enggak boleh kita merasa sial bulan Safar, tatoyur, itu adalah syirik. Punya rencana baik, waduh enggak jadi karena bulan Safar, itu syirik. Itu adalah kesyirikan. Sehingga ada diistilahkan pada bulan Safar ini namanya Rebo Wekasan. Rebo Wekasan. Rebo terakhir dari bulan Safar mengadakan acara ini, acara itu, ritual-ritual ini macam-macam. Itu tidak ada dalam Islam. Islam datang memberantas itu. Islam adalah agama tauhid. Tawakal kepada Allah, bertawakal kepada Allah, jangan merasa sial, pesimis, tidak ada. Bahkan jelas di dalam Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meniadakan la Safar. Tidak ada istilah turun bencana bulan Safar, itu tidak ada. Itu yang mengatakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas. Mari kita hilangkan keyakinan-keyakinan jahiliyah ini. Kita kembali kepada akidah Islam. Akidah yang benar yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akidah yang benar-benar sesuai dengan dalil-dalil, sesuai dengan akal, dengan logika. Dalil akli, dalil nakli. Sehingga kita mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Orang ahli tauhid hatinya itu tenang, tentram dan damai. Hatinya utuh kepada Allah, tidak terpecah-pecah, tidak tercerai-beraikan. Karena dia benar-benar mengamalkan tauhid dan tidak melakukan kesyirikan-kesyirikan. Inilah saya kira materi yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita perhatikan diri kita, anak-anak kita. Jangan sampai ikut-ikutan acara-acara yang menyimpang. Ini masalah akidah. Akidah itu bukan main-main. Harus tegas, harus jelas. Ya, mudah-mudahan semua ini membawa manfaat untuk kita. Dan Allah menjadikan kita istiqamah. Dan umur kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Demikian mitra radio dakwah di mana pun Anda berada, kajian kita pada pagi hari ini, dan selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Ya, dimulai dengan pertanyaan pertama datangnya dari 8818. Assalamualaikum Ustadz yang dirahmati Allah. Ustadz, saya punya teman dekat yang ingin menikahi saya. Dia tinggal di luar kota. Saya sudah sholat istikharah dan komunikasi juga sering. Tapi sekarang dia kalau bicara yang vulgar, maaf, kayak ciuman dan lain-lain. Gimana Ustadz? Syukran jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alih amma ba'd. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi ini ada teman dekat ya, ingin menikahi. Sudah istikharah, sudah komunikasi, juga sering. Sekarang kalau bicara vulgar, ya bagaimana? Ya kalau memang Anda sudah tahu tentang dia, orangnya baik, akhlaknya, dinnya, ya, sudah istikharah, sudah musyawarah, segera nikah. Segera nikah. Kalau memang ingin menikahi, ya silakan datang. Datang ke rumah Anda melamar. Setelah lamaran, nikah, selesai, beres. Itu solusinya begitu. Kalau enggak ada niat, ya putuskan sekarang juga. Kalau enggak ada niat nikah, putuskan. Putus, enggak ada komunikasi lagi. Nah, untuk menghindari fitnah-fitnah dan semisalnya. Jadi begitu, kalau memang sudah mantap, nikah sesuai dengan yang telah disebutkan tadi, bismillah, secepatnya. Suruh datang ke rumah, melamar, ditentukan kapan nikahnya, menikah, beres, halal. Nah, kalau memang tidak mau nikah, ya diputuskan sekarang juga, kita putus, selesai. Ya, sehingga kita benar-benar selamat di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan selanjutnya datangnya dari 8620. Assalamualaikum. Mustafa Batu. Ustaz Abdullah, bagaimana cara mengatasi kemelut rumah tangga, ekonomi sulit, istri marah terus, gak mau nerima rezeki yang sudah ada? Malah sering banyak tuntutan dan istri marah-marah terus. Ustaz, saya minta solusinya. Apa yang harus saya lakukan? Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ya, kemelut rumah tangga ya, ekonomi sulit, istrinya marah-marah terus, selalu kurang banyak tuntutannya, bagaimana? Ya, pertama-tama Anda punya istri begitu, sabar. Itu pertama-tama sabar. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Yang ketiga, ya Anda lebih giat bekerja. Kalau sudah bekerja, dapatnya memang sedikit, ya memang Anda lagi diuji oleh Allah dalam ekonomi. Anda beritahu pada istri Anda apa adanya, saya sudah kerja, saya bukan nganggur. Iya, kalau saya nganggur, kamu marah, tidak apa-apa. Saya tidak nganggur, saya ini kerja. Ya, kalau sudah kerja, sudah maksimal kerjanya, ekonominya masih sulit, ya memang diuji oleh Allah. Dan istri yang solihah diberitahu, sabar. Kalau ada kurang, ya sabar. Kalau ada lebih, ya dinikmati, begitu. Yang penting dari Anda sendiri adalah sudah berusaha kerja, berusaha untuk mencari nafkah maksimal ya, maksimal tanggung jawab, wajib. Suami wajib mencari nafkah, memberi nafkah kepada istri, kepada anak, kepada semuanya. Kalau sudah berusaha maksimal, istri marah-marah terus, beritahu, beri pengertian ya, bahwa itu tidak benar, saya ini bukan nganggur, saya ini kerja, tapi memang oleh Allah lagi diberi seperti ini. Ya, mandilah Anda ngerayu, dirayu istrinya. Dirayu-rayu terus seperti itu. Ya, insyaallah mudah-mudahan istri mau tunduk ya kalau dirayu-rayu, kemudian juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah memberikan jalan keluar yang terbaik kepada Anda semuanya. Ya, pertanyaan selanjutnya datang dari 0176. Assalamualaikum Ustaz yang dicintai Allah. Saya mau tanya, bagaimana pernikahan yang syar'i menurut Al-Quran dan As-Sunnah? Syukran jazakallahu khairan. Hamba Allah dipakai saji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya. Pernikahan yang syar'i menurut Al-Quran dan As-Sunnah itu tanpa didahului oleh proses pacaran. Ta'arufnya ta'aruf yang syar'i ya. Kemudian setelah ada kecocokan melalui ta'aruf itu, tukar-menukar biodata dengan perantara, dipelajari, istikharah, musyawarah, sudah pasti baik akhlaknya, agamanya, dan yang lainnya. Ya ditentukan langsung kapan lamaran, setelah lamaran menikahnya kapan. Dan tidak usah menunggu tanggal baik, hari baik, tidak ada, itu semuanya syirik. Semua hari baik, semua tanggal baik. Kemudian juga acaranya harus dikemas dengan acara yang Islam. Enggak ada alat-alat musik ya, musik-musik. Apalagi musik yang live seperti band atau organ atau semisalnya. Kemudian laki perempuan enggak dicampur, sendiri-sendiri, enggak ikhtilat, laki sendiri, perempuan sendiri. Kemudian enggak ada pelaminan, duduk di pelaminan berdua enggak ada. Laki kumpul laki, perempuan kumpul perempuan, seperti itu. Tidak ada adat-adat yang menyalahi syariat, yang mengarah kepada syirik dan semisalnya, seperti itu. Itu dan yang sederhana, jangan mewah-mewah, jangan boros-boros. Itulah nikah yang barokah dan nikah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga diharapkan nanti mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Ustaz yang saya cintai karena Allah. Ustaz, saya masih sering menduka kalau mata cedotan akan terjadi hal-hal tertentu. Dan bila tiba-tiba ada orang bilang pada saya tentang ramalan-ramalan, saya tidak percaya selain Allah. Tapi kadang batin saya masih teringat-ingat. Bagaimana itu Ustaz? Jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi, semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya. Wa iyyakum. Ini juga keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar, ini adalah khurafat tahayul. Ya, kalau mata cedutan akan terjadi sesuatu, itu enggak ada ya. Orang di mana-mana cedutan ya enggak ada apa-apa, cuman di sini saja kalau cedutan ada apa-apa. Di Eropa, di barat, di timur, di utara, di selatan, di timur tengah. Cedutan itu tidak ada apa-apa. Cuma di sini ada, kalau cedutan katanya begini, katanya begitu. Kemudian kalau ada orang ngeramal-ngeramal, saya tidak percaya. Tapi batin saya kadang teringat-ingat. Itu juga berarti batin Anda perlu diluruskan tauhidnya. Jadi ditolak benar-benar, Anda tawakal kepada Allah. Tidak ada, ya lupakan itu. Lupakan. Dan lain kali kalau ada orang ngeramal-ngeramal, jangan didengar. Tutup telinga Anda. Tutup telinga Anda. Kenapa? Karena asyubahu khattafah. Wal qulubu dha'ifah. Syubhat yang datang itu menyambar seperti petir. Sementara hati kita lemah. Hati kita lemah, kadang kita itu terbawa. Karena itu jangan didengarkan, tutup telinga Anda. Kalau ada orang ramal, tutup telinganya. Jangan dibaca, jangan didengarkan supaya tidak nyangkut di hati kita. Ya itu insyaallah semoga Allah menyelamatkan kita semuanya dari yang mendatangkan murkanya. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan selanjutnya datangnya dari 0617. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Anak saya memaksa ingin syukuran atau sedekah pada kelahirannya. Bagaimana saya sudah menolak. Anaknya terus memaksa. Jadi saya niatkan untuk sedekah dengan ikhlas. Apakah berdosa? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Sedekah itu baik. Ya, bersyukur kepada Allah itu baik. Tapi tidak dijadikan bertepatan dengan hari kelahiran. Kalau dijadikan bertepatan dengan hari kelahiran, ya itulah yang tidak baik. Karena berarti namanya ulang tahun itu. Ulang tahun namanya sedekah, syukuran, bencaan, selamatan. Itu namanya adalah ulang tahun. Dan itu bukan kebiasaan orang Islam. Itu kebiasaan orang Barat. Walaupun tidak ada menyalakan lilin. Walaupun tidak ada nyanyian selamat ulang tahun. Walaupun tidak ada nyanyian happy birthday to you. Ya, tidak, sama saja. Dilarang semuanya itu. Nah, jadi kalau mau sedekah silahkan. Kapan saja sedekah monggo. Bersyukur kepada Allah kapan saja monggo. Kalau dijadikan bertepatan dengan hari kelahiran. Nah itu yang tidak ada. Jangan dilakukan. Itu adalah tasyabbuh, menyerupai dohir, membawa kepada penyerupaan batin. Dan seseorang tidak bisa merasakan nikmatnya iman, manisnya iman. Kecuali kalau dia benar-benar mengamalkan al-wala' wal-bara' kepada siapa dia loyal dan kepada siapa dia berlepas diri. Semoga jelas dan bermanfaat. Fadl. Ya, pertanyaan selanjutnya datang dari 1963. Assalamualaikum, saya Putri di Malang. Tadi disebutkan bahwa bulan Safar adalah bulan diturunkannya bencana. Apa doa dan bagaimana cara menghindari bencana-bencananya? Bolehkah kita mengucapkan selamat Hari Valentine kepada teman-teman? Sebagai seorang muslimah, bagaimana saya menyingkapi adanya Hari Valentine? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang Anda tanyakan tadi telah terjawab ya. Dan Anda bisa mendengarkannya lagi besok pagi di kajian ulangan ya. Semuanya sudah terjawab. Mengenai bulan Safar, enggak ada apa-apa. Bulan Safar bulan biasa, bukan bulan turun bencana. Cuma keyakinan yang salah. Enggak ada doa-doa khusus bulan Safar, enggak ada. Mengucapkan Valentine, selamat Valentine hukumnya haram. Terus bagaimana kita menyikapi hari Valentine? Menyikapi biasa. Hari Valentine sama dengan hari yang lainnya, enggak ada beda. Ya, enggak ada beda. Tanggal 14 Februari, 13 Februari, 12 Februari, 15 Februari, semuanya sama. Enggak ada sesuatu yang aneh. Jadi sama, enggak ada yang istimewa sama sekali. Iya. Fadhol, silakan. Ya. Assalamualaikum, Ustaz Abdullah, barakallahu fik. Mohon dijelaskan antara akidah, manhaj dan fikih. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafiq barakallah. Akidah itu lebih identik dengan keyakinan ya. Kalau manhaj itu jalan hidup, jalan kehidupan, metode. Dalam memahami akidah itu, kalau fikih itu lebih berkaitan ya, lebih berkaitan dengan masalah-masalah hukum-hukum fikih, ibadah, muamalat, jinayat dan semisalnya. Ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Orang tua saya dengan terang-terangan mengucapkan tidak ridho saya ikut majelis taklim walau memberi izin. Bagaimana seharusnya Ustaz? Syukran katsir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan semuanya. Kenapa orang tua Anda kok tidak ridho kalau Anda ikut majelis taklim? Sebabnya apa dulu? Apakah karena majelis taklimnya itu nyimpang atau bagaimana? Cari tahu dulu sebabnya. Kalau memang majelis taklimnya itu baik, ya baik, mengajarkan akhlakul karimah, akidah semuanya, lalu enggak boleh, ya berarti yang memang yang salah orang tuanya, perlu diluruskan kembali, diluruskan. Anda bicara, Anda lobby, Anda jelaskan, Anda terangkan, Anda jelaskan. Mungkin salah paham, mungkin dapat informasi yang keliru, seperti itu, didudukkan lagi masalahnya. Kalau ternyata orang tua tetap pokoknya ngotot titik, enggak boleh. Padahal itu baik dan Anda membutuhkan datang ke sana untuk cari ilmu. Padahal itu baik, tidak menyimpang. Ya, maka Anda jalan terus, Anda datang majelis taklim terus, ya. Berarti orang tuanya salah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal maksiat kepada al-khaliq. Tapi tetap akhlaknya kepada orang tua baik, akhlaknya baik, arif, bijaksana, sopan, ya, tetap ya. Anda benar, orang tuanya yang salah. Itu kalau majelis taklimnya benar. Kalau majelis taklimnya yang memang keliru, nyimpang, melanggar, orang tua Anda melarang, orang tua Anda betul, Anda harus taat. Semoga jelas dan tidak salah paham. Iya, fadhol. Ya. Assalamualaikum, Ustaz yang dirahmati Allah. Saya ulangi. Assalamualaikum, Ustaz yang dirahmati Allah dan saya cintai karena Allah. Bolehkah membetulkan kubur orang tua Nasara karena rusak? Jazakumullah khairan katsir. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya. Jadi bagaimana kalau ziarah kubur orang tua ya, kafir ya, ziarah kubur saja itu boleh ya, ziarah kubur saja boleh. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diizinkan oleh Allah ziarah kubur kepada ibunya. Ziarah kubur enggak apa-apa, tapi mendoakan orang tua yang Nasoro, Nasrani ya, kafir enggak boleh. Ziarah kubur boleh, membetulkan kuburannya. Ada apa dibetulkan? Kuburan enggak boleh ditinggikan ya, enggak boleh ditinggikan, enggak boleh. Jadi kuburan itu enggak boleh ditinggikan. Rusak kenapa? Yang penting kuburan ada tandanya. Ini tandanya, ini kuburannya fulan begitu. Jadi tidak ada istilah kuburan rusak ya. Diberi batu-batu nisan ya, diberi bangunan-bangunan mewah, beton-beton itu dilarang semua, itu melanggar. Semua ulama mengatakan begitu, semua kitab fikih empat madhab semuanya mengatakan la yubna alaihi wa la yujassas. Kuburan enggak boleh dibangun, enggak boleh dicat. Seperti itu, semoga jelas. Fadhol, silakan. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana jika istri kerja tapi suami melarang? Sang suami mengajak istrinya untuk pindah keluar kota, tapi dia bilang pada istrinya bahwa dia tak bisa jamin hidupnya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi istri kerja dilarang suami. Kemudian suaminya ngajak pindah keluar kota. Tapi suaminya bilang bahwa suaminya enggak bisa jamin hidupnya. Wah, kalau ini suami enggak bertanggung jawab ini. Suami mau menangnya sendiri. Kalau memang istri dilarang kerja oleh suami dan suaminya bertanggung jawab, ya silahkan, itu haknya suami. Ya, haknya suami itu. Istri taat kepada suami. Tapi ketika suami ngajak pindah keluar kota dan mengatakan saya enggak jamin hidupmu, wah itu enggak bertanggung jawab. Ya, kalau Anda mengajak keluar kota, diajak silahkan. Istri taat, kemana aja ikut suami. Ya, tapi juga suaminya bertanggung jawab. Kalau dia hanya ngejak aja keluar kota, enggak tanggung jawab, itu suami yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, melanggar aturan Allah. Jadi sikap Anda di sini ya, menjelaskan kepada suami. bahwa kalau kamu ngajak aku keluar kota, silahkan aku ikut. Tapi kamu harus tanggung jawab, seperti itu. Kalau kamu gak tanggung jawab, ya aku tidak bisa ikut kamu. Sebagai suami, kamu tanggung jawab. Memberikan nafkah lahir batin, ya, tidak melecehkan, tidak mencaci maki, tidak memukul. Ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan solusi yang terbaik. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ghibah pada orang zalim, pada non-muslim, apakah boleh? Yang dimaksud Ustaz, salafus salih, orang yang di Arab atau nenek moyang kita di Indonesia, karena bayangan saya, wali atau ulama yang dulu di Indonesia. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ghibah atau berbuat zalim pada orang non-muslim ya, tidak boleh, sama saja. Zalim itu tidak boleh. Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, kata Allah. Sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman atas diriku dan aku menjadikan kedzaliman itu haram di antara kamu, maka janganlah kamu saling mendzalimi. Enggak boleh ya, zalim pada orang kafir itu enggak boleh. Orang yang didzalimi doanya mustajab walaupun kafir. Ittaqu da'watal madlum. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab wa fi riwayah walau kana kafiran. Takutlah kamu kepada doa orang yang teraniaya, karena doanya mustajab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah walaupun dia orang kafir. Jadi enggak boleh ya mendzalimi orang kafir, itu enggak boleh. Islam itu menegakkan keadilan, memberantas kedzaliman. Yang dimaksud salafus saleh itu adalah generasi terdahulu. Yaitu tiga generasi pertama umat Islam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan mereka adalah generasi terbaik. Khairun nas qarni, thumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang setelahnya. Jadi salafus saleh itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kemudian para tabi'in. Tabi'in itu yang ketemu sahabat. Kemudian tabi'ut tabi'in yang ketemu dengan tabi'in. Tiga generasi pertama itu namanya salafus soleh. Ya. Kita dianjurkan mengikuti ajaran mereka semuanya. Itu yang terbaik. Dan menjadikan kita selamat di dunia dan di akhirat. Ya, fadol. Assalamualaikum Ustaz yang saya sayangi. Benarkah tanggal 9 Muharram adalah Yaumur Rahmah atau Hari Valentine umat Islam? Karena pada tanggal 9 Muharram adalah hari bertemunya kembali Nabi Adam dan Hawa di Jabal Rahmah, putri di malam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda. Benarkah tanggal 9 Muharram adalah Yaumur Rahmah, yaitu hari Valentine-nya orang Islam? Karena tanggal 9 Muharram Nabi Adam dan Siti Hawa ketemu di Jabal Rahmah. Wah, ini dari mana sumbernya ini? Tidak ada ini. Ini tidak ada ya. Jadi dalam Islam itu hari kasih sayang itu tiap hari. Setiap hari adalah hari kasih sayang. Setiap detik hari kasih sayang. Itu hari kasih sayang. Jadi bukan setahun sekali. Dan tidak ada hari-hari tertentu, enggak ada. Lebaran, hari raya dalam Islam cuma ada tiga. Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat. Itu enggak ada lagi yang lainnya. Karena itu orang Islam menyibukkan dengan yang positif, jangan menyibukkan diri dengan perayaan-perayaan macam-macam sehingga lupa daratan. Jadi enggak ada ya, enggak benar itu. Yaumur Rahmah, yaumul ini, yaumul itu enggak ada. Ya kullu yaum yaumur rahmah. Tiap hari adalah hari rahmat, tiap hari kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama, sayangi yang di bumi, yang di langit semuanya sayang sama kamu. Man la yarham la yurham, yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Arrahimun yarhamuhumur rahman, yang maha penyayang, orang-orang yang penyayang dicintai oleh yang maha penyayang. Tiap hari kasih sayang, tiap hari. Tidak ada tanggal 9 Muharram kasih sayang, tidak ada. Tiap hari, tiap detik kasih sayang semuanya. Ya, fadol. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang Anda cintai karena Allah, bagaimana Ustaz dengan kaum yang mengaku Islam tapi akidah mereka benar-benar mencapai kekufuran? Apa mereka juga kafir? Apa boleh Ustaz menghadiri acara-acara mereka? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa habbakallati ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya. Ini bagaimana orang aku Islam tapi akidahnya mencapai kekufuran, apa mereka juga kafir, ya. Yang jelas, Islam itu adalah agama, ya. Dan Islam itu bisa batal. Agama Islam itu sama dengan wudu. Orang punya wudu bisa batal. Anda punya wudu lalu Anda sholat. Sholat hampir salam, keluar angin, batal sholatnya. Demikian pula orang Islam, kalau dia melakukan pembatal-pembatal keislaman, ya nanti batal Islamnya. Nawaqidul Islam, namanya pembatal-pembatal keislaman. Seperti orang-orang yang mengaku ajarannya liberal, sekuler, pluralisme, atau yang mengadakan penyimpangan-penyimpangan, tidak meyakini Al-Quran, meragukan Al-Quran, melaknat para sahabat Rasulullah SAW, dan yang lainnya. Itu akidah-akidah bahaya. Bahaya sekali. Punya keyakinan bahwa seseorang itu boleh keluar dari syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bebas, boleh minum khamr, boleh zina, boleh apa, semuanya halal bagi dia. Ini ajaran kufur semuanya. Jadi Islam itu sama dengan wudu bisa batal. Namun demikian, kita jangan gampang-gampang menfonis orang Islam dengan fonis kafir. Itu butuh tawafurus syurut wa intifaul mawani. Syarat-syaratnya lengkap, tidak ada penghalang. Yang jelas repot sekali menjatuhkan vonis kafir kepada orang Islam. Yang gampang itu adalah perbuatannya perbuatan kufur, perbuatan-perbuatan syirik. Kemudian dia adalah dhalun mudhil, sesat menyesatkan, seperti itu. Karena kalau sudah vonis itu berat. Berbeda antara perbuatannya perbuatan kufur dengan menfonis orangnya orang kafir. Itu membutuhkan pendapat para ulama, ya, bukan ulamanya kelompok, ulama sepakat. Seperti itu. Jadi pada intinya Islam itu bisa batal, ya, bisa batal. Namun demikian kita jangan gampang-gampang menfonis orang Islam sebagai kafir. Berbeda antara perbuatannya perbuatan kekufuran, kesyirikan, dengan menfonis orangnya dengan fonis yang kafir. Yang paling gampang kita katakan aja dia tersesat, gitu, ya. Seperti itu. Semoga jelas. Fadol, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kita melaksanakan pernikahan bertepatan dengan hari Valentine? Apakah kita berarti ikut merayakan hari Valentine itu? Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Kalau memang Anda meniatkan, ya, ada niat, ya, diniatkan pernikahan tanggal 14 karena hari Valentine, ya sama dengan merayakan hari Valentine. Kecuali kalau enggak ada niat. Kok subhanallah tahu-tahu kebetulan nikahnya tanggal 14, dia enggak ada rencana. Atau mungkin gedungnya pas kosongnya tanggal 14 Februari, enggak apa-apa. Tapi kalau memang ada niat, diniatkan, dipas-paskan dengan hari Valentine, ya haram. Sama dengan merayakan hari Valentine itu. Ya, semoga jelas. Fadol, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah senantiasa mencintai Ustaz. Ustaz, saya mempunyai seorang calon suami yang seperti dikehendaki ayah, tapi tanpa sebab tidak disetujui oleh beliau. Dan sekarang saya harus bagaimana? Di antara pilihan orang tua atau calon saya, apakah bila memilih calon berarti zina? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi orang tua Anda itu tidak menyetujui karena apa? Mesti ada sebabnya. Enggak mungkin tanpa sebab itu enggak mungkin. Ada sebabnya mesti. Komunikasi lagi, bicara lagi. Insya Allah mudah-mudahan ada jalan keluar yang terbaik, ya. Jangan menikah tanpa wali. Wali Anda itu bapak, itu wali. Kalau nanti nikah tidak pakai wali atau walinya bukan wali yang sebenarnya, itu namanya zina. Ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idzni waliyha fa nikahuha batil. Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, wali yang sah, maka nikahnya adalah batil, nikahnya batal, sama dengan zina. Ya, jadi untuk jawaban Anda secara global, ya, dikomunikasikan dulu dengan ayahnya seperti itu. Dan jangan nikah tanpa izin wali. Wali Anda adalah bapak. Adapun wali-wali yang lain itu nanti kalau enggak ada bapak baru. Sekarang ada bapak, walinya bapak. Jangan dilangkahi bapaknya. itu secara umum ya. Adapun kalau ada kasus-kasus di dalamnya ya saya tidak tahu, itu perlu diperinci lagi. Ini jawabannya secara umum gitu, nikah harus dengan persetujuan walinya, wali yang sah. Ya, tidak boleh meloncati wali yang sah kepada wali-wali yang berikutnya. Semoga jelas dan bermanfaat. Dan disinilah pentingnya komunikasi dan keterbukaan. Insya Allah itu adalah jalan keluar terbaik dari banyak permasalahan. Ya, Fadhal silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang semoga dirahmati Allah dan semoga tetap istiqomah dalam dakwah. Maaf mungkin di luar materi. Kita dilarang merubah ciptaan Allah pada diri kita. Apakah rebonding dan keriting rambut termasuk yang dilarang? Jazakallah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan-kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Memang merubah ciptaan Allah enggak boleh ya, seperti mentato, mencukur apa namanya? alis dicukur atau memangkur gigi dan semisalnya itu dilarang merubah ciptaan Allah. Adapun kalau rebonding ya, rambut keriting diluruskan atau rambut lurus dikeritingkan itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa, itu bukan merubah ciptaan Allah. Karena rambut walaupun dikeritingkan atau diluruskan nanti kalau tumbuh ya kembali semula. Yang lurus ya lurus, yang keriting ya keriting. Itu bukan merubah ciptaan Allah ya, itu boleh. Sama dengan orang donor darah. Donor darah itu enggak apa-apa. Karena darah ketika diambil dia produksi lagi. Seperti itu enggak apa-apa itu ya, bukan merubah ciptaan Allah. Yang penting niatnya itu adalah untuk suami. Untuk suami tidak apa-apa. Itu ibadah, dapat pahala Anda. Berdandan untuk suami dapat pahala. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Saya punya seorang teman, akhwat, kerja sebagai baby sister. Yang diasuh adalah anak orang Cina kafir. Kalau kerja, gak boleh pakai jilbab. Dia mau berhenti, tapi dia punya tanggungan kedua ortunya dan adik-adiknya. Dia mau cari kerja lain, tapi ijazahnya cuma SLTP. Mohon sarannya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yakinlah rezeki di tangan Allah. Jangan sampai gara-gara mencari rezeki, mencari sesuap nasi, akhirnya mengorbankan agamanya. Kalau memang dia tidak boleh kerja di sana, kalau pakai jilbab, ya jangan kerja di sana. Dia tanggungannya orang tua dan adiknya. Insya Allah mudah-mudahan oleh Allah diberi jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, oleh Allah diberikan jalan keluar dari semua masalah dan oleh Allah diberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan minhu." Orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti mengganti dengan yang lebih baik. Ya jangan khawatir. Yang penting ya, yang penting makan itu ada. Anda makan ada enggak? Makan ada, alhamdulillah. Pakaian ada kan, enggak telanjang. Rumah ada kan, walaupun sederhana. Sudah, alhamdulillah, Anda kaya raya. Kaya raya Anda ini. Yang penting iman, iman, akidah, jangan dikorbankan. Jangan dikorbankan. Ijazah STLTP, ijazah SD, rezeki itu enggak ada hubungannya dengan ijazah. Itu hanya upaya-upaya saja. Ya, berapa banyak sarjana nganggur, enggak punya apa-apa. Orang enggak lulus SD, kaya-kaya. Itu bukan ukuran itu semuanya, bukan ukuran. Rezeki di tangan Allah. Yang penting adalah bagaimana kemauan Anda, kesungguhan Anda, doa, usaha, kerja, doa, usaha. Insya Allah, Allah memberikan jalan keluar. Yang penting intinya, dunia ini hanya batu loncatan saja, bukan tempat kita. Yang penting makan ada, enggak kelaparan. Pakaian ada, enggak telanjang. Rumah tempat tinggal ada, walaupun sederhana. Alhamdulillah, Anda kaya raya. Dunia seisinya milik Anda. Insya Allah, jangan kurbankan akidah gara-gara hanya sesuap nasi. Ya, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Allah menjadikan Anda sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hukumnya bila kita diberi hadiah di hari Valentine, misalnya coklat, bagaimana hukumnya dan apa boleh dimakan? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Kalau memang hubungannya dengan Valentine, jangan diterima. Jangan diterima. Kalau tidak ada hubungan dengan Valentine ya, hari biasa dikasih coklat ya tidak apa-apa. Coklat itu memang enak. Tapi kalau ada hubungan dengan Valentine, jangan diterima. Itu hadiah Valentine, enggak boleh diterima. Ayatnya jelas, ya, Anda baca tadi ayatnya banyak. surat Al-Mujadilah ayat terakhir 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Ya. Jadi kalau coklatnya coklat Valentine, hadiah Valentine, jangan diterima. Anda tolak. Maaf, ini saya tidak boleh nerima ini. Ini Valentine ini acaranya orang Nasrani. Saya enggak boleh ikut campur dalam ini. Lakum dinukum waliyadin. Tegas. Akidah harus tegas. Jangan ragu-ragu. Jangan meragukan keislaman Anda, jangan meragukan kekafiran orang kafir. Kalau kita ragu kafirnya orang kafir, maka kita sendiri yang kafir. Ya, jelas sekali. Mudah-mudahan jelas. Fadhol, silakan. Assalamualaikum Ustaz Abdullah. Apakah gongsi fatcoy tidak boleh? Apa itu termasuk agama? Atau setahu saya itu jenis penanggalan seperti Masehi, Hijriah dan lain sebagainya. Bolehkah Ustaz kita mendengar musik instrumental? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai gongsi fatcoy, itu yang kita tahu gongsi fatcoy itu kan hubungannya dengan Imlek. Ya, kemarin juga ketika saya menjelaskan ini, ada seorang yang bilang gongsi fatcoy itu artinya semoga sukses. Yang jadi masalah itu, gongsi fatcoy itu identik dengan Imlek. Itu identik dengan Imlek, ya, sama dengan ucapan Imlek, ya. Imlek itu hari rayanya orang-orang Konghucu. Konghucu. Jadi hukumnya adalah sama dengan mengucapkan selamat Natal, selamat dan yang lain-lainnya, enggak boleh itu. Itu bukan main-main. Bercanda pun kirim SMS gongsi fatcoy, gongsi fatcoy, enggak boleh. Itu bukan wilayah bercanda, ini wilayah agama. Jangan bercanda di wilayah agama. Mau bercanda boleh, bercanda yang lain, jangan wilayah agama. Seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan jelas. Fadhol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu fik. Ustaz, bagaimana kalau melihat acara di TV tentang Valentine, apa sama dengan mereka yang merayakannya? Syukran jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fik barakallahu wa iyyakum. Melihat itu macam-macam ya. Orang melihat TV itu macam-macam. Ada yang melihat TV dalam arti untuk menikmati ya. Itu enggak boleh menikmati. Tapi ada orang melihat TV itu hanya mengambil pelajaran. Oh, begini diambil pelajaran. Oh, umatnya sudah seperti ini keparahannya. Itu enggak apa-apa. Itu bukan untuk semua orang. Kalau kebanyakan orang lihat TV itu menikmati ya. Memang untuk hiburan, itu enggak boleh. Ar-radhi kal fa'il. Orang yang ridha sama dengan pelaku, sama dengan pelaku. Jadi kalau memang Anda melihat dan Anda itu senang, terhibur, asyik, ya itu namanya sama dengan pelakunya walaupun Anda tidak melakukannya. Dilarang. Nah, semoga jelas dan tidak disalahpahami. Ya, fadhol. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana orang-orang yang percaya pada weton atau mengenai hari baik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tadi telah dijelaskan panjang lebar ya, dalam Islam itu semua hari baik ya. Tidak ada yang tidak baik. Yang penting kita taat kepada Allah, semuanya baik. Kalau kita mendurhakai Allah, maksiat, semuanya tidak baik. Percaya weton-weton itu adalah budaya, adat istiadat yang menyimpang, yang melanggar syariat. Dan kita tidak boleh mempercayainya. Kalau kita mempercayainya, kita terjerumus dalam kesyirikan. Berarti akidah kita goncang, tauhid kita masih belum lurus. Harus ditinggalkan. Itu adat dan budaya yang melanggar syariat. Adapun adat dan budaya yang tidak melanggar syariat, boleh silakan teruskan, dilestarikan. Al-adah muhakkamah. Adat istiadat yang tidak melanggar syariat, tetap dilestarikan. Ya, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah, bagaimana menghadapi suami yang suka melihat situs porno di hadapannya tidak perhatian di HP-nya. Oh, di HP-nya tidak perhatian ke keluarga. Terima kasih sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi melihat situs porno ya, itu hukumnya adalah haram karena kita melihat auratnya orang lain, apalagi aurat yang besar. Dan melihat film-film porno atau gambar-gambar porno itu menjadikan keluarga tidak harmonis. Karena menjadikan orang sibuk dengan itu, bahkan membanding-bandingkan keluarganya dengan yang dilihatnya. Seperti yang banyak terjadi. Dan itu juga nanti membuka peluang pada perzinahan dan penyelewengan-penyelewengan seksual lainnya. Jadi sikap Anda adalah dinasehati suaminya, diingatkan tentang kepentingannya. Dan juga perlu suaminya itu diberi cerita tentang cerita ya ini ya. ada filmnya. Saya pernah posting di website saya Hati Bening. Seseorang itu melihat film porno, melihat video porno di laptopnya ya. Ketika sedang asyik-asyiknya lihat film porno, subhanallah dia kena serangan jantung, lalu mati. Jadi mati pas menyaksikan film porno. Hati-hati, Anda beritahu suami Anda, nanti hati-hati loh, kamu nanti bisa mati pas lihat film porno, kayak film itu. Jadi hati-hati, bahaya. Ya sudahlah, jalan paling baik adalah jalan Allah, jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti, kita mendapatkan bahagia dunia akhirat, keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Allahumma amin. Ya, kontol silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah yang saya cintai karena Allah. Ustaz, kalau orang itu mengaku Islam tapi tidak sholat sama sekali, apakah itu juga tidak boleh divonis kafir seperti yang diterangkan Ustaz tadi? Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya. Ini dari Mas Rudi ya. Semoga oleh Allah dijadikan istiqomah sampai berjumpa dengannya. Kalau masalah sholat berbeda dengan tadi ya. Masalah sholat adalah masalah yang dohir. Masalah yang tampak. Dohir itu tampak. Berbeda dengan yang tadi itu yang gak tampak. Mungkin ada begini, mungkin. Kalau sholat ini tampak. Orang gak sholat, ya gak sholat berarti kafir. Hukmu tahrikis sholat. Hukum orang meninggalkan sholat. Kata Rasulullah SAW. Al-ahdul ladhi bainana wa bainahum as-sholat. Faman tarakaha faqad kafir. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat. Yang meninggalkan sholat kafir. Terlalu banyak dalilnya. Sudah sering kita bahas. Jadi kalau sholat lainnya, sholat itu tampak, kelihatan. Ini sholat, ini enggak sholat. Soal artinya itu kita urusannya Allah. Nahnu nahkum bidzawahir. Wallahu yatawallas sarair. Kita menghukumi zahirnya. Batinnya terserah Allah. Jadi orang enggak sholat itu kafir ya. Non-muslim, keluar dari Islam. Dalilnya sangat banyak. Bisa didengarkan kaset-kaset yang lalu. Sama saja apakah dia itu malas meninggalkannya ataukah meninggalkannya karena mengingkari kewajibannya, sama saja, enggak ada beda. Dan ini adalah ijma salafus saleh, ijma para sahabat. La khilafa bainahum anna tarikas shalah kafir. Tidak ada khilaf di kalangan sahabat bahwa orang yang meninggalkan salat itu kafir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana jika menikah dengan wanita yang tidak punya wali sebab wanita itu anak hasil zina di masa lampau? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lain ceritanya, ini enggak punya wali. Jadi anak hasil zina itu enggak punya wali. Kalau enggak punya wali, walinya wali hakim sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-sultanu waliyyu man la waliyalaha." Sultan, hakim itu adalah wali bagi perempuan yang enggak punya wali. Ya, sebentar ya. Ya, Fadol, silakan. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Ustaz, bila saya berhubungan dengan istri saya dengan banyak gaya, hukumnya apa? Terima kasih Ustaz, hamba Allah di Bandulan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Hukumnya bagaimana ini hubungan intim suami istri dengan berbagai macam gaya, hukumnya apa? Hukumnya itu ada dalam Al-Quran. Allah berfirman, Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istrimu adalah sawah ladangmu. Silahkan kamu datangi dari mana saja boleh. Lalu ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mukbilah mudbira madama fi simamin wahid. Dari depan, dari belakang, boleh semuanya. Yang penting tetap tempatnya satu. Ya. Jadi intinya dalam hubungan intim suami istri itu bebas. Mau gaya model apa bebas. Yang penting sama-sama suka, sama-sama rela, sama-sama ikhlas. Silahkan. Yang dilarang cuma dua. Yang pertama-tama adalah mohon maaf ya, anal seks ya. Jadi hubungan melalui lubang dubur itu dilarang, haram. Dan yang kedua adalah hubungan di farji ketika istri haid. Hubungan intim di farji ketika istri haid. Yang dilarang cuma dua ini aja. Selain ini halal semuanya. Silakan. Mau cara model apa silakan. Yang penting sama-sama sukanya. Ya gitu. Mudah-mudahan Anda mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz penyejuk umat, saya mau tanya. Saya sering jualan pada acara peringatan hari besar seperti Natal, Tahun Baru, Imlek, dan acara syirik seperti bersih desa. Apakah boleh? Syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Ini maksudnya jualan di mana? Kalau memang Anda berjualan kepada orang-orang yang merayakan Natal, jualan kepada mereka, sengaja Anda tuju mereka, Anda buka stand di sana, ya itu enggak boleh. Adapun kalau Anda sudah biasa jualan di satu tempat, lalu ada orang pulang Natalan beli di Anda, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi berbeda antara ini dengan itu, perlu diperinci lagi pertanyaan Anda ini. Saya jawab itu aja. Mudah-mudahan jelas, dan di sini banyak pertanyaan yang tidak saya jawab karena pengulangan-pengulangan juga di luar materi atau mungkin enggak cocok untuk di radio. Mohon maaf, mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup ada pengumuman ya. Besok hari Kamis kajian kita itu kitab La Tahzan. Jadi kemarin banyak SMS yang masuk yang semuanya setuju dan minta agar kajiannya kitab La Tahzan. Jadi insyaallah mulai besok kajiannya adalah kitab La Tahzan, Jangan Bersedih, yang ditulis oleh Dr. Ra'id Al-Qarni yang sangat bagus itu. Insyaallah itu memberikan motivasi, memberikan kesejukan, kedamaian, dan menjadikan kita terbuka, mendapatkan pencerahan, dan insyaallah menjadikan kesuksesan kita di dunia dan di akhirat. Semoga bermanfaat. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mendengarkan, mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma rzuqna hayatan thayyibah wa usratan sa'idah fiha sakinah wa mawaddah wa rahmah. Allahumma rzuqna auladan abrar. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, berilah kami rezeki berupa kehidupan yang baik, keluarga yang bahagia, yang di sana ada kedamaian, ketenangan, ketentraman, cinta dan kasih sayang. Ya Allah, berikanlah kepada kami karunia anak-anak yang baik, yang berbakti, ya Allah, yang menjadi permata hati kami di dunia dan di akhirat. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah daripada semua kesyirikan ya Allah. Jadikan hati kami kuat, iman kami kuat. Kami tidak terpengaruh dengan kesyirikan yang tampak, yang enggak tampak, ya Allah. Jadikanlah kami tidak ikut-ikut dalam acara-acara orang-orang yang di luar Islam. Acara Valentine, acara macam-macam. Jadikan hati kami kuat meninggalkan mereka. Ya Allah, jadikanlah kami tidak terpengaruh manusia-manusia yang telah menyimpang dari syariatmu, dari ajaran Rasulmu Muhammad SAW. Ya Allah, kami yakin ya Allah bahwa orang memegang sunnah Rasulmu itu berat. Di akhir zaman memegang sunnah Rasulmu seperti memegang bara api ya Allah. Jadikan kami sabar, kami kuat, kami teguh, kami istiqamah sampai berjumpa denganmu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar engkau tutup umur kami dengan husnul khatimah, penutup umur yang baik. Dan kami berlindung kepadamu daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah, penutup umur yang buruk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.